Oke, langsung saja teman yang kedua. Kita goyang lagi. Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih, betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan ini. Aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Terima kasih. Gak desain gak keren. Terima kasih. jika aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan.